الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qadikillah azzaqullah. Berikutnya adab yang ke-21 daripada adab zifaf yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan ma yuf'al sabihatan sabihata bina'i. Apa yang dilakukan pada pagi hari pernikahannya? Pagi hari setelah melakukan akad nikah. Pagi hari dari hari pertama berumah tangga. Wa yustahab lahu sabihata bina'i bi ahli an ya'tiya aqaribahu alladhina atauhu fi dari. Disunahkan, yustahab, disenangi baginya, yakni bagi mempelai, pada pagi hari dia melangsungkan pernikahan dengan istrinya untuk dia mendatangi kerabatnya yang mereka-mereka ini mendatangi dirinya di rumahnya setelah selesai melakukan akad nikah. Selesai prosesi daripada pernikahannya untuk kemudian mendatangi mereka para kerabat handai taulan. Wa yusallimu alaihim, mengucapkan salam kepada mereka, kepada kerabat-kerabat yang di saat hari pernikahannya mereka datang. Wa yad'u lahum, dan mendoakan mereka, saling mendoakan. Wa an yuqabiluhu bil mithl, dan agar para kerabat pun juga memperlakukan yang semisal, melakukan hud kepada diri pada mempelai. Li hadits Anas radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, qala Anas menyatakan aulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idbana bi Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah, resepsi, di saat beliau melangsungkan pernikahan dengan Zainab. Fa asba'al muslimin khubzan, beliau kenyangkan kaum muslimin dengan khubz, roti walahman dan daging, merayakan pesta pernikahan yang sekarang ini dikenal dengan resepsi. Bahasa yang ma'ruf dalam syariat adalah walimah, walimatul arus. Di situ acaranya adalah mengundang kaum muslimin untuk kemudian ikut merasakan kegembiraan dan bahwasannya terjadi pernikahan Fulan dengan Alan, Alana, Fulana dengan Alan, begitu mungkin enak. Tep. Acaranya adalah bersenang-senang makan-makan begitu. Setelah selesai, bahwasannya kaum muslimin faham bahwasannya Fulan dengan Fulana ini telah melakukan akad pernikahan, bubar sudah, pulang masing-masingnya. Dan di sini Rasulullah SAW mengenyangkan kaum muslimin dengan khubz dan lahm. Tentunya ini makanan istimewa pada masa tersebut. Tsumma kharaja ila ummahatil mu'minin. Akan tetapi untuk walimatul arus tidak mesti harus megah ataupun harus mewah. Rasulullah SAW menyatakan auli walau bisa. Rayakan pesta pernikahanmu walaupun hanya dengan seekor kambing. Tsumma kharaja ila ummahatil mu'minin. Kemudian beliau keluar menuju ummahatul mu'minin, yakni menuju istri-istri beliau yang lainnya, menuju kepada kerabat beliau. Fasallama alaihin, lantas beliau mengucapkan salam kepada mereka. Wada'a lahun, dan mendoakan mereka. Wasallamna alaih wada'auna lah, dan mereka pun ummahatul mu'minin juga menjawab salam beliau dan mendoakan beliau. Fakana yaf'al dhalika subihata bina'ih. Beliau melakukan hal tersebut pada pagi hari pernikahan beliau. Kemudian adab yang ke-22 setelah terjadi prosesi pernikahannya. Wujubut tikhadil hammam fiddar. Sedangkan permasalahan walimah nanti akan ada penjelasan secara rincinya. Perkara-perkara yang terkait dengannya akan dibahas secara terpisah. Wajib membuat al-hammam di rumah. Ini di dalam rumah. Ini pertama kali di saat seseorang hendak membangun rumah, terlebih kalau sudah berkeluarga. Maka jangan sampai lupa, bagian pertama adalah hammam. Hammam dalam bahasa sekarang, karena hammam dalam bahasa yang dahulu berbeda. Nanti akan ada penjelasan. Hammam ini, ya ini kamar mandi kalau sekarang. Hammam menjadi bahasa kita, bahkan ikhwah sudah biasa dengan bahasa hammam. Ini yang pertama kali yang harus dipenting-pentingkan adalah ini. Demikian pula kalau mau mencari kontrak yang belum mampu, mungkin Allah belum memberikan keluasan rezeki kepada dirinya untuk bisa membuat rumah sendiri, cari kontrakan, maka cari kontrakan yang hammamnya, mirhabnya ada di dalam rumah. Kamar mandi dan WC-nya ada di dalam rumah. Dan ini dinyatakan oleh saya sebagai kewajiban. Wa yajibu alaihima an yattakhidha hamaman. Hamaman fi dariha, fi darihima. Dan wajib atas keduanya, kedua mempelai, untuk membuat hammam, kamar mandi, di dalam rumahnya. Sekaligus mirhatnya tentunya, WC-nya. Wala yusmah laha an tadkhula hammam as-suq. Wala yusmah laha, dan tidak diberi kelonggaran baginya bagi istri dan bagi para wanita sebetulnya ini. Anta dukhula hamma masuk, untuk masuk ke kamar mandi, kamar mandi pasar. Ada kamar mandi umum ya, yang disewakan itu masuk 2.000. Kalau menggunakan untuk mandi 5.000. Kalau hanya sekedar buang air kecil 1.000. Ada rinciannya. Maka kata saya di sini tidak boleh, la yusmah, tidak diizinkan untuk masuk ke dalam hammam ya di pasar-pasar. Fa inna dzalika haram, hal tersebut haram. Wa fihi ahadits, dan padanya terdapat beberapa hadis. Al-awwal, hadis yang pertama. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yudkhil halilatahul hammam, maka jangan dia memasukkan istrinya ke dalam hammam. Tidak boleh masuk kamar mandi istri. Gimana ini? Nah, ini hammam di sini maksudnya nanti akan ada penjelasannya. Istri enggak boleh mandi, gimana nanti? Bukan itu maksudnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhul al hammama illa bi mizar. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia masuk. Kalau tadi yudhil dengan dhammah, sekarang ia dhul, dia sendiri yang masuk. Kalau yudhil memasukkan, af'ala yuf'ilu. Nah ini fa'ala yaf'alu atau yaf'ulu. Fala yadkhul al-hammam illa bi-mizar, maka jangan masuk ke dalam hammam kecuali dengan apa? Dengan mizar, dengan kain. Maksudnya bagaimana ya? Kalau kita memahami hammam dalam arti yang sekarang, yakni kamar mandi, maka ini sulit ketemunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis 'ala ma'idah yudaru 'alaiha al-khamr. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk pada satu hidangan yang diedarkan padanya khamr. Kalau yang ini jelas. Pada parti pesta yang di situ terdapat khamar, walaupun kita tidak ikut meminumnya, tetapi jangan kita ikut duduk di sana. Larangannya sekedar duduk di sana tidak boleh, menghadirinya itu tidak boleh. Baik, nanti kita akan ada penjelasan terkait dengan masalah hammam. Kita baca dulu hadis-hadisnya. Afani, ini hadis yang pertama yang tadi dikeluarkan oleh Al-Hakim dan juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i sebagiannya, juga Ahmad dan Al-Durjani, dari jalan Abu Zubair, dari Jabir. Al-Hakim menyatakan sahih ala syarti muslim dan disepakati oleh Al-Dzahabi. At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasan walahu syawahid katsirah taraha fitarhib wa tarhib, dan hadis ini memiliki sawahid, penguat yang banyak. Engkau bisa melihatnya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kitabnya Al-Mundhiri Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri. Juga diriwayatkan oleh Tabrani dalam Awsat Al-Mu'jamul Awsat. Juga dikeriwayatkan pula oleh Al-Baghindi dalam Musnad Umar. Dan At-Tabrani pula dari Abu Ayyub, dari Abu Sa'id, dari Ibnu Umar, ya, dari beberapa sahabat, dan Ibnu Asakir dari Abu Hurairah. Al-Muhim di sini saya ingin menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. karena adanya beberapa ulama yang menyatakan tidak ada hadis sahih satupun terkait dengan masalah hammam. Tidak ada hadis sahih satupun terkait dengan masalah hammam. Hadis yang kedua, athani an Ummi Darda qalat, dari Ummu Darda berkata, kharajtu minal hammam, aku keluar dari hammam, falaqini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas beliau bersabda, min aina ya Ummu Darda, dari mana wahai Ummu Darda? Qalat minal hammam. Ummu Darda menjawab, dari hammam. Ini menunjukkan bahwa hammam di sini tidak seperti gambaran kita. Faqal, maka Rasul menyatakan, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, yani demi Allah, ma min imra'ah, tidaklah ada seorang wanita, tadau thiyabaha, yang dia meletakkan, melepaskan pakaiannya, fi ghair baiti ahadin min ummahatiha, di selain rumah salah seorang dari ibu-ibunya, illa wahyahatika kulla satrin bainaha wa bainar rahman, melainkan dia telah merobek setiap tirai antara dirinya dengan Ar-Rahman. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ad-Daulabi dengan dua sanad. Salah satunya sanadnya itu sahih dan dikuatkan oleh Al-Mundhiri. Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan, wa fi hadzal hadits dalilun ala annal hammam kana ma'fil Hijaz. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hammam itu perkara yang ma'ruf di Hijaz. Wa ma ja'a fi ba'dil ahadits, adapun yang tersebut pada sebagian hadis-hadis, innaha satuftah lakum ardul ajam, sungguhnya akan dibuka bagi kalian negeri ajam, wa satajiduna fiha buyutan, dan kalian akan dapati padanya rumah-rumah, yuqalu laha al-hammam, yang disebut sebagai al-hammam, fa innahu la yashih isnadu, maka hadis ini tidak sah, sanadnya tidak sahih. Kama fi takhrijil halal wal haram, takhrij al-halal wal haram, al-annahu laisa sarihan fin nafji, meskipun di situ juga tidak menunjukkan sharih dinafikan. Artinya nanti kalian, jika hadis ini sahih ya, nanti kalian akan membuka kota-kota, dalam artian membuka ini menaklukkan, menaklukkan berbagai macam kota-kota di dunia. Dan kalian akan dapati nanti apa yang disebut dengan hammam, satu tempat, rumah-rumah yang disebut dengan hammam. Maka jangan masuk ke dalamnya. Dan seterusnya ini hadis dhaif. Tayyib. Ini hadis yang berapa? Yang kedua. Tayyib. Berikutnya hadis yang ketiga. Atsalif an Abi Al-Malih, dari Abdul Malih, qala, daqala niswatun min ahli Syam ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Daqala niswatun, beberapa wanita min ahli Syam, dari penduduk negeri Syam, Syria sekarang ini, kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Syam pada saat itu mencakup sekian banyak negara, luas, tidak hanya Syria saja, masuk di antara adalah Syria. Faqalat mimman antun, maka Aisyah menyatakan, bertanya kepadanya, kepada mereka-mereka ini, dari mana kalian ini? Qulna, mereka mengatakan, min ahli Syam, dari penduduk negeri Syam. Qalat, Aisyah menyatakan, la'alla kunna minal qura allati tadkhul nisa'uha al-hamma, boleh jadi kalian ini dari kota, dari negeri yang para wanitanya masuk ke hammam-hammam. Qulna na'am, kami menjawab iya. Qalat, Aisyah mengatakan, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun diriku, maka aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ma min imra'ah takhla' thiyabaha fi ghairi baitiha, tidaklah ada seorang wanita yang melepaskan bajunya di selain rumahnya, illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, melainkan dia telah merobek apa yang diantara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yakni tirai antara dia dengan Allah. Baik, dari sisi ini Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau berpendapat bahwasannya wajib di dalam setiap rumah kaum muslimin untuk memiliki hammam, dan bahwasannya wanita-wanita yang mereka ini masuk ke dalam hammam-hammam yang disediakan di tempat-tempat umum itu hukumnya haram. Ini menurut daripada pendapat Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan harrama al-ulama dukhul al-hammam bi ghairi izar. Para ulama mengharamkan masuknya para pria ke dalam hammam dengan tanpa memakai mizar, tanpa memakai kain. Ya, ini penutup daripada badannya, auratnya dari pusar sampai lututnya. Wa sahha 'an Ibnu Abbas annahu dakhala al-hammam wa huwa muhrim bil juhfah. Dan telah sahih dari Ibnu Abbas bahwasannya dia masuk ke dalam hammam dalam keadaan muhrim, yakni sedang ihram di juhfah. Ini tentunya dengan pakaian ihramnya. Fadkhuluhu lirijal bil ma'azir jaiz. Maka masuknya kaum pria ke dalam hammam dengan memakai pakaian, yakni dengan memakai kain, itu boleh. Kemudian Al-Qurtubi menyatakan wa kadzalikan nisa bidarurah. Demikian pula boleh bagi wanita dalam keadaan darurat. Wal aula bihinna al-buyut in amkan. Dan yang lebih utama bagi mereka adalah di rumah-rumah jika memungkinkan. Mencari rumah-rumah, bukan di hammam. Jadi hammam ini tempat khusus, bukan di dalam rumah kemudian ada di situ kamar mandi disebut hammam, bukan. Ini tempat khusus di luar rumah yang disebut dengan hammam, pemandian-pemandian umum. Nanti akan lebih jelas lagi dari penjelasan-penjelasan Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan hadis yang tadi kita baca, yakni hadis Ummu Darda keluar dari hammam kemudian ditanya dari mana? Dari hammam. Kemudian mengucapkan sabda beliau yang tadi telah kita baca, bahwa tidaklah ada seorang wanita yang dia meletakkan pakaiannya selain di rumah salah seorang dari ibunya, melainkan dia telah merobek tirai antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Qurtubi menyatakan dukhulul hammam fi zamanina haram ala ahlil fadl wa din. Nah, ini sekarang masuk ke dalam hammam pada masa kita sekarang ini haram, padahal masanya Al-Qurtubi rahimahullah, apalagi kita sekarang ini seperti apa. Haram ala ahlil fadl wa din. Bagi siapa? Bagi ahlil fadl, ahlul din, orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang istiqomah dalam agama. Kenapa demikian? Li'adami mura'atil adab fi satril aurat. Karena tidak terjaganya adab-adab menutup aurat bagi orang-orang yang masuk dalam hammam itu. Sedangkan ahlul fadl kalau masuk di dalamnya tidak mungkin kan seperti itu. Dia berpakaian dengan pakaian yang syar'i, akan tetapi dia bersama dengan orang-orang seperti itu, tidak memungkinkan bagi dia. Sehingga kata Al-Qurtubi haram hukumnya, untuk ahlul fadl masuk ikut-ikutan di sana. La siyana bidiyar al-misriyah. Terlebih di negeri Mesir. Al-Qurtubi, seorang imam dari Mesir, tentunya beliau melihat kondisi yang ada pada masa tersebut di negeri beliau. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan bahwasannya para ulama memberikan syarat-syarat untuk seseorang boleh masuk ke dalam hammam. Syarat yang pertama yang disebutkannya adalah an yadkhul biniyati tadawi awit tatahur minal arq ithril humma. Masuk ke hammam dengan niat berobat atau membersihkan diri dari keringat. Ini yang pertama. Dari sisi ini, ana berpikir bahwasannya gambaran ana yang disebut dengan hammam ini, ya, terutama apa yang disebut oleh Qurtubi ini adalah semacam pemandian air panas. Untuk tadawi, ya tentunya itu. Dan untuk dikatakan pemandian air panas dengan hammam sangat sangat dekat sekali maknanya. Karena hamim itu adalah air yang hangat, air yang panas. Hammam yakni pemandian air panas. Yang di situ masuk, ya, ada tempat-tempat begitu, ya, disediakan airnya di situ, air-air yang hangat. Orang masuk ke dalamnya, kungkum di situ. Berendam. Mandi di situ. Bisa 2 orang, 3 orang tergantung luasnya. Nah, para wanita itu juga masuk di dalam tempat tersebut dengan tujuan-tujuan macam-macam. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah kalian ini orang-orang yang wanita-wanitanya di sana, di negerinya itu masuk ke dalam hammam? Iya, jawabannya. Maka jangan kalian lakukan yang seperti ini. Karena kebanyakan ya tadi bercampur bau. Kalaupun kemudian laki sendiri, perempuan sendiri, ada hamamat-hamamat banyak begitu, disediakan tempat-tempat khusus, ya, maka tidak menutup kemungkinan di situ bisa saling melihat aurat satu dengan yang lain. Nah, adapun kalau bisa terjaga semuanya, maka boleh dengan syarat-syarat ini tadi. Sehingga Al-Qurtubi mengatakan pada zaman kita saat ini tidak boleh dan haram bagi ahlul fadl. Ya, ini tidak pantas secara muru'ah ahlul fadl masuk ke dalamnya. Maka kalaupun mau masuk, menunggu waktu-waktu tertentu, nanti akan ada di antara syaratnya. Syarat yang kedua disebutkan oleh Al-Qurtubi, ya, an yata'aqqab atau tayyib an yata'ammat awqat al-khalwah aw qillatan nas. Dia menyengaja waktu, memilih waktu, waktu-waktu yang sepi. Awqatul khalwah, waktu-waktu yang sepi. Biasanya sebelum subuh itu masih kosong, ya kan, tempat-tempat pemandian air hangat. Atau sedikit orang, kilatun nas, kalaupun ada sedikit, 1-2 orang. Di beberapa tempat ada pemandian-pemandian air panas seperti ini, ada di beberapa tempat. Di Indonesia banyak. Kalau di Ngawi ada enggak? Ada juga. Tempuran. Air hangat itu ya. Masih dong. Sudah ditutup. Mana? Ngebel. Ngebel Ponorogo. Bojonegoro ada. Karena pernah diajak. Cuman belum mengiyakan. Belum waktunya yang belum pas. Artinya memang menunggu waktu-waktu yang keluar. Kalau iya, maka sebelum subuh datang sana. Dulu waktu di Palu ada banyak yang bahkan di sana. Bahkan ada masjid itu yang airnya itu sudah hangat terus. Air dan bau belerang. Yang ketiga, an yastura auratahu biizarin safiyin, untuk menutup auratnya dengan kain yang tebal. Ya boleh bagi kaum laki-laki untuk masuk ke pemandian air panas dengan memakai izar, paling tidak menutup surahnya, yakni pusarnya sampai rubah, sampai lutut. Kemudian yang keempat yang disyaratkan oleh Qurtubi, an yakuna nadharahu ilal ardi awil ha'id li'alla yaqa'ala mahzur, untuk senantiasa pandangan matanya itu ke tanah, melihat ke bawah atau ke tembok, supaya tidak melihat sesuatu yang terlarang, karena di situ tidak hanya dia sendiri. Tempatnya itu biasanya kolam kecil, tidak terlalu banyak yang bisa masuk, paling 3-5 orang saja. Kemudian syarat yang kelima, an yughayyira ma yara min munkarin birifkin, untuk dia berusaha untuk merubah apa yang dia lihat dari kemungkaran dengan lemah lembut. Nahwu contohnya, istatir satarakallah, istatir satarakallah. Misal kalimatnya seperti itu, kepada orang yang di sampingnya mungkin ya agak tersingkap auratnya, dia sampaikan, tutup auratmu, semoga Allah menutup aib-aibmu. Ada yang tersingkap kelihatan udeli, misalnya kelihatan lututnya, ya kan, pahanya sedikit, ke lututnya masih nggak apa-apa, paha misalnya. Maka yang seperti ini dinasihati kalau melihat kemungkaran di situ. Ini syarat-syaratnya. Yang keenam, indallakahu ahadun falayumakkinhu min auratih min surrati ila rubbatih. Kalau ada yang menggosok badan dia, salah seorang, maka jangan sampai yumakkinhu min auratih, jangan sampai mengena pada bagian auratnya. Aurat di sini maksudnya adalah min surrati, dari pusar ila rubbati, sampai lututnya. Jadi misalnya dengan saudaranya, mungkin kakak beradik, laki-laki misalnya, ada yang menggosokkan punggungnya, ataupun kalaupun temannya menggosokkan punggungnya misalnya, maka jangan sampai betul-betul bagian antara pusar sampai lutut itu terkena. Ini syarat yang keenam dari apa yang disebutkan oleh Qurtubi. Yang ketujuh, adat pula bi ujratin ma'lumatin bi syartin au bi adatin nas, masuk ke dalam pemandian air panas tersebut dengan ujroh ma'lumah bisyak, dengan imbalan yang telah diketahui dengan syarat atau dengan kebiasaan manusia. Dan ini kalau sekarang sudah terjaga, mungkin pada waktu tersebut banyak terjadi sengketa dari si ini, setelah keluar ternyata minta bayaran ditutup lebih besar daripada yang semestinya, maka dia masuk dengan ujroh ma'lumah, dengan sesuatu yang merupakan adatun nas, kebiasaan manusia, berapa bayarnya. Yang kedelapan, adamul israf fil ma', tidak berlebihan dalam menggunakan air. Yang kesembilan, illam yaqdir ala dukhulihi wahdah ittafaqa ma'a umana ala din, jika tidak memungkinkan untuk dia masuk sendirian, maka dia ya punya kencanan dengan orang-orang yang amanah dalam agama, berdua bertiga dengan orang-orang yang amanah dalam agama. sehingga tidak bersama dengan orang-orang yang lain. Dan dalam keadaan seperti itu, kalaupun terjadi perkara yang mahdzur, maka mudah untuk memberikan nasihat. Kemudian yang ke-10, an yatadzakkar bihi jahannam. An yatadzakkar bihi jahannam. Ini menguatkan bahwa maksud daripada hammam adalah pemandian air panas. Yang ke-10, ingat-ingatlah jahannam. Bahwa jahannam lebih panas lagi. Ini pemandian air panas kalau ada yang pernah mencoba, ya. Seperti kolam begitu. Nyemplung begitu enggak bisa, berani langsung plung. Pelan-pelan sekali. Ya, kakinya, ujung-ujung kaki dulu, panas. Sedikit begitu. Ya. Tangannya dicoba diraba. Enggak berani langsung terjun. Padahal itu air, bentuknya juga air. Tetapi panas. Baru setelah kemudian sedikit begitu turun, kemudian sedikit lagi turun sampai kemudian badannya. Nah, itu cukup lama untuk bisa sampai ke badan, itu cukup lama itu adaptasi dengan panasnya air tersebut, sehingga kemudian di saat sudah badannya semua berendam dia, maka sudah tidak lagi terasa panas sama sekali. Sudah tidak lagi terasa panas sama sekali, bahkan nyelam itu pun bisa berani. Tapi awalnya waktu mau turun ini betul-betul terasa panas, ingat terhadap jahannam, neraka jahannam. Demikian 10 dari beberapa syarat yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan juga Al-Qurtubi menyebutkan satu hadis, tapi hadisnya dhaif, disebutkan tentang pujian masuk ke dalam hammam. Masuk ke dalam hammam itu terpuji. Kenapa? Li'annahu yudzakkirul insan binar. Mengingatkan seseorang terhadap neraka. Jadi hammam di sini apa maksudnya? Sekali lagi, ini pemandian air panas. Hanya hadisnya dhaif. Jadi dari sisi ini, wallahu ta'ala alam bisawab, makna daripada hammam yang dimaukan bukan hammam yang ada di dalam rumah, ya, bukan itu. Tapi dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beberapa hadis terkait dengan hammam, tentunya kemudian membawa kepada makna hammam secara umum, bahwa para wanita tidak boleh masuk ke dalam hammam yang ada di tempat-tempat yang umum, di pasar ataupun di terminal, di stasiun, dan di tempat-tempat umum. Wallahu a'lam. Tentunya dalam hal ini perlu untuk diperhatikan lagi, adakah fatwa-fatwa yang lain terkait dengan masalah ini dari kalangan para ulama, melihat juga dari makna hammam yang tadi telah kita sebutkan. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala beliau menyatakan, setelah menyebutkan hadis tadi, hadis tentang hadis Aisyah, ya, tentang wanita-wanita penduduk Syam tadi yang masuk ke dalam hammam, yang kata Aisyah, ma min imra'ah tahla' thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bainallah. Tidaklah ada seorang wanita yang melepas pakaiannya di selain rumahnya melainkan dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala menyatakan, yasmal al-hammamat wa ghairuha. Ini mencakup hammamat dan yang selainnya. Hatta law khala'atha fi amakin ukhra. Sampai pun kalau seorang wanita melepaskan hijabnya, pakaiannya pada tempat-tempat lain selainnya, selain daripada hammamat. Kemudian saya menyatakan, lakin kama huwa ma'lum, akan tetapi sebagaimana diketahui, idza kana al-khala' fi baitin sakanat huma'a ahliha, apabila dia melepas pakaian tersebut, si wanita ini, di rumah yang dia tempati bersama dengan keluarganya, dia tempati bersama dengan keluarganya, misalnya dia safar, kemudian dia masuk ke dalam rumah yang dia tempati di situ bersama keluarganya, entah itu hotel ataupun losmen, pesanggrahan, tempat-tempat yang disewakan begitu, dia dengan keluarganya, au kanu fi makanin wa hum musafirun wastajaru syaqqah au ma asbaha dzalik, atau dia berada di dalam keadaan safar di satu tempat bersama dengan keluarganya, yang kemudian sewa satu apartemen atau yang semisalnya. Fahadha yu'tabar baituhum, maka ini teranggap sebagai rumah mereka. Akhwat di mahat-mahat di asrama mereka, maka itulah rumah mereka. Wal manhiyu anhu huwa khal'uha thiyabaha khal'an yusabbibul fitnah. Yang terlarang darinya adalah dia melepaskan pakaiannya dengan pelepasan yang menyebabkan fitnah. Fahadha la yajuz hatta amamal ab awil Maka yang seperti ini tidak boleh meskipun di hadapan bapak dan ibunya. Wala yajuzu laha an tudhhir syai'an min mafatiniha. Tidak pula boleh baginya, bagi perempuan, untuk menampakkan sedikit pun dari bagian-bagian akan membawa kepada fitnah. La bi khal'i thiyab wa la bi khal'i syai' min athiyab yu'addi ila idharil mafatin wa zina, li'anna hadha min khasa'isi zawj, kata Syekh. Tidak boleh dia melepaskan pakaian, tidak pula sesuatu daripada pakaiannya yang akan membawa kepada tampaknya bagian-bagian yang akan membawa fitnah dan ya, membawa zina, sesuatu yang akan membawa fitnah pada orang lain meskipun kerabatnya, karena ini merupakan khasa'is az-zawj, ini merupakan khususan bagi suami yang boleh untuk melihatnya, hanya khusus suami, walaupun bapaknya sekalipun tidak boleh. Saudara laki-lakinya pun juga tidak boleh. Seorang wanita, ya, dia memiliki bagian-bagian tubuh yang akan membawa kepada fitnah. Dan diatur oleh para ulama berdasarkan daripada dalil-dalil yang ada, bagian-bagian apa aurat bersama dengan mahramnya. Jadi walaupun dengan mahram itu tetap tidak kemudian bebas, ya, tetap harus menjaga dari bagian-bagian yang tidak boleh terlihat oleh mahramnya. Kalau perempuan oleh abahnya, oleh bapaknya, ayahnya, oleh saudara laki-lakinya, dan yang semisalnya. Dan terbukti terjadi saat ini, ya, alhamdulillah, beberapa kejadian di negeri ini, dan mungkin juga terjadi di negeri-negeri yang lain, terjadi antara saudara dengan saudaranya, bahkan ayah dengan anaknya. Allahu musta'an. Jadi sekali lagi dari sisi ini, kalau penjelasan Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau memberikan bahwasannya yang terlarang al-manhi anhu wa khal'uha thiyabaha khal'an yusabbibul fitnah. Ini yang terlarang. Di saat kemudian tentunya hal-hal yang jauh daripada fitnah seperti berada dalam tempat-tempat yang memang sudah khusus dia bersama dengan keluarganya dan sebagainya, maka hal ini diperbolehkan. Hanya kalau kita melihat dari apa yang difatwakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di sini, beliau menyatakan tidak boleh sama sekali di pasar, ya, di tempat-tempat umum. Ini kenapa? Karena kita berada di satu masa yang memang fitnah luar biasa. Dan di sekarang ini ada istilahnya alat-alat seperti kamera-kamera tersembunyi, ya, yang mengerikan sekali. Kelihatannya sendirian berada di kamar mandi, ternyata di situ, ya, disorot oleh sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. Alat-alat yang tersembunyi, kadang sembunyi pada hanger, tempat-tempat hanger pakaian, kadang tersembunyi pada di atasnya lampu dan sebagainya. Tersembunyi betul-betul tidak diketahui kalau bukan orang-orang tertentu yang jeli, tidak tahu kalau itu adalah spy kamera. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga di sini tetap kita nasihatkan untuk kita berhati-hati, senantiasa berhati-hati. Terkhusus bagi para ummahat dan akhwat, bagi para banat di tempat-tempat umum. Kalau mau masuk hamamat di misalnya supermarket, hati-hati, super hati-hati kalau sekarang. Betul, ya, hati-hati. Bahkan mungkin di tempat-tempat ibadah sekalipun ada orang-orang yang jahil. Ya, orang-orang yang jahil seperti itu, seperti di masjid-masjid besar, kemudian di sana dipasang spy kamera.